بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد كتاب بارك الله فيكم الحديث 52 الوفاء بالنذر حديث yang ke-52 yaitu الوفاء بالنذر menunaikan nazar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'sihi. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang bernazar untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia mentaatinya. Dan barang siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah azza wa jal, maka jangan dia memaksiatinya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, An-nadru ilzamul abdi nafsahu ta'atallahi. Definisi nazar yaitu seorang hamba mewajibkan dirinya untuk mentaati Allah atau dalam mentaati Allah. Bernazar adalah ilzamul abdi nafsahu ta'atallah. Seorang hamba mewajibkan atas dirinya sebuah ketaatan kepada Allah. Terjadinya nazar ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, imma biduni sababin. Munculnya nazar tanpa ada sebab. Kaqawlihi, seperti ucapannya, lillahi alayya au nazartu itqa raqabatin. Atas bagi Allah subhanahu wa ta'ala, atas diriku. Ya, disebutkan apa, barakallahu fikum, sadaqah atau yang semisalnya. Atau saya bernazar itqa raqabah, lillahi alaya itqa raqabah, misalkan. Ya, bagi Allah atas diriku memerdekakan budak. Tanpa ada sebab. Atau saya bernazar untuk membebaskan budak. Au siyama kadha wa kadha. Saya bernazar untuk puasa demikian-demikian. Awis sadaqata bi kadha wa kadha. Atasku atau aku bernazar untuk bersedekah dengan demikian-demikian. Tanpa sebab. Nah, di saat berpuasa mutlak itu hukumnya boleh kapan saja. Ya, barakallahu fikum, hukum siam mutlak. Tapi ketika dia mengatakan, atas bagi Allah, atasku berpuasa demikian-demikian. Atau saya bernazar untuk berpuasa sehari, dua hari, tiga hari misalkan, maka di saat itu dia telah mewajibkan dirinya untuk melaksanakan ketaatan. Dia bersedekah, barakallahu fikum, dari kelebihan harta yang dimiliki. Ya tentu hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Tapi ketika dia lillahi alayya sadaqah, bagi Allah atas diriku sadaqah, ay nazartu, aku bernazar untuk bersedekah demikian, misalkan, maka sedekah yang tadinya hukumnya sunnah saja menjadi sesuatu yang wajib karena nazar. Barakallahu fikum. Oleh karena itu beliau menulis tema al-wafa'u bin nazar, kewajiban menunaikan nazar. Ini nazar didorong tanpa sebab. Wa imma bisababin. Kemungkinan yang kedua, nazar itu terjadi karena sebab. Bagaimana gambarannya? Ka ayu'alliqa dhalika ala qudumi ghaibihi. Seperti dia mengaitkan nazarnya itu apabila barang hilangnya itu datang ketemu. Ala qudumi ghaibihi. Ya. Au bur'i maridin. Atau sembuh dari sakit. Au husuli mahbub. Atau sampainya orang yang disayangi. Atau sampai apa yang dia sangat-sangat inginkan, sukai. Au zawal makruh. Atau hilang. Zawali makruhin. Hilang apa yang tidak dia sukai pada dirinya. Atau sakit. Atau ini atau itu. Famata tamma lahu matlubuhu wajaba alaihi alwafa. Kapan saja sempurna terwujud yang dicarinya, maka wajib baginya untuk menunaikan nazar. Kalau ketemu sepeda saya bersedekah 100 ribu buat masjid misalkan. Ketemu sepedanya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan 100 ribu buat masjid. Ya. Kalau saya sembuh dari sakit ini, saya akan berpuasa 2 hari. Wajib. Dia mengaitkan nazarnya itu dengan sebab. Maka kapan saja sebab itu terwujud, di saat itu wajib baginya untuk menunaikan nazar. Kata beliau menyebutkan, wa hadzal haditsu syamilun litta'ati kulliha. Hadits ini mencakup semua bentuk ketaatan. Faman nadzara ta'ata wajibatin wa mustahabbatin wajaba 'alaihi alwafa'u bin nadzari. Barang siapa yang bernazar sebuah ketaatan yang wajib atau sunnah, maka wajib baginya untuk menunaikan nazar. Walaysa anhu kafarah. Tidak ada atasnya kafarah. Bal yata'ayyanul wafa. Tidak ada atas orang ini untuk kafarah. Maka yang wajib untuk dia kerjakan adalah ditunaikan. Kama amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadith. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadith ini. Wa kama asnallahu alal mufina bin nudurihim fi qawlihi yufuna bin nadri bin nadrihim. Sebagaimana juga Allah telah memuji orang-orang yang menunaikan nazar mereka, seperti di dalam firman Allah, yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam ini, dan juga sanjungan dan pujian Allah kepada orang yang memenuhi nazarnya. Nazar untuk melaksanakan ketaatan, baik hukumnya wajib atau sunnah, maka jelas wajib untuk ditunaikan. ma'a, beliau menjelaskan hukum nazar itu sendiri. Ma'a anna aqdan nazari makruh, bersamaan dengan hukum dasar, kata beliau, mengikat diri ketaatan dengan nazar itu dimakruhkan. Kama naha sallallahu alaihi wasallam anin nadari, sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam telah melarang dari perbuatan nazar. Perbuatannya mengikat diri dengan nazar itu hukumnya makruh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakannya, telah melarang darinya, seperti innahu la ya'ti bi khairin, sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan bi khair, kebaikan dengan nazar. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, namun akan tetapi atau sesungguhnya nazar itu dikeluarkan dari orang bakhil. Kalau saya sembuh ya saya puasa, kalau enggak ya enggak. Kalau saya begini berhasil saya akan begitu, kalau enggak ya dia tidak akan lakukan ketaatan itu. Tidak keluar nazar itu dikeluarkan kecuali dari orang bakhil. Berdasarkan ini, hukum asal dari nazar itu makruh. Tetapi kenapa di dalam hadis dan firman Allah memuji? Jadi yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla bukan nazar, tetapi orang yang menunaikan apabila dia bernazar. Yang disanjung dan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla bukan nazar itu sendiri, tetapi orang yang menunaikan nazarnya. Itu yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma nadhrul ma'siyati fayata'ayyanu 'alal 'abdi ay yatruka ma'siyatallah walau nadharaha. Adapun nazar maksiat, maka jelas wajib atas seorang hamba untuk meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun ya walau nadharaha, ya walaupun dia bernazar. Barakallahu fikum, meninggalkan kemaksiatan itu adalah hukumnya wajib. Wa baqiyatu aqsamin nazar, adapun pembagian nazar yang lain, kanadharil maksiati wa nadharil mubah wa nadharil lujat wal ghadab, hukmuha hukmul yamin fil hanat. Adapun nazar maksiat, nazar mubah saja, tidak ada kaitannya dengan ketaatan. Wa nadhar lujat, lujat artinya ya tidak ada kenyataannya, atau ghadab marah, maka hukumnya adalah hukum sumpah di dalam membatalkannya. Fiha kafaratu yamin, maka membatalkannya ada hukuman, yaitu membayar kafarah sumpah, limusyarakatiha fil makna lil yamin, karena ya kesepakatannya atau samanya dia dalam makna lil yamin, yaitu sumpah. Wallahu a'lam, kata beliau barakallahu fikum. Ya, jadi nazar ketaatan kepada Allah jelas wajib untuk ditunaikan. Nazar maksiat atau nazar yang tidak berguna, atau mungkin nazar marah, barakallahu fikum, maka tidak boleh ditunaikan. Harus barakallahu fikum dicabut diri dari nazar tersebut, dan kewajibannya kata beliau membayar kafarah. Membayar kafarah barakallahu fikum. Baik, ini terkait dengan persoalan nazar. Ya, jadi hukum nazar itu sendiri adalah makruh. Kenapa? Alasannya Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la ya'ti bi khairin. Ya. Jangan sampai ada orang loh dengan bernazar menggantungkan nazar cepat sembuh. Coba kita gantungkan nazarnya. Maka Nabi mengingatkan la ya'ti bi khair. Yang kedua, nazar itu tidak dikeluarkan kecuali dari orang yang bakhil. Dari sini hukum nazar itu adalah makruh yang beliau rojihkan. Terkait dengan sanjungan dan pujian Allah di dalam Al-Quran, bukan kepada nazar itu sendiri, tetapi Allah Azza wa Jalla memuji dan menyanjung orang yang menunaikan nazarnya fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk syarah hadis yang ke-53. Min sifatil muslimin. Sifat orang-orang Islam. Dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna tatakafa'a dima'uhum. Orang-orang Islam adalah orang-orang yang sama-sama menjaga, melindungi setara darah mereka. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Dan orang-orang muslim itu apabila ada orang kafir, yaitu melakukan zimmah, mencari jaminan dari mereka, maka orang-orang muslim itu menjaga ya darah mereka yang mendapatkan jaminan, adnahum, sampai yang fakir miskin, yang bagaimanapun dari kalangan orang-orang kafir itu dijaga oleh orang muslim. Wa yuraddu alaihim aqsahum, dan dikembalikan kepada mereka, yaitu orang-orang kafir yang sudah masuk dalam jaminan tunduk kepada hukum Islam, lalu kemudian mereka ikut berperang. Ya, ada yang memang dijadi terdepan, ada yang mungkin di belakang dan seterusnya. Wa yuraddu alaihim aqsahum, dikembalikan apabila mendapatkan harta pampasan perang, dibagi kepada keseluruhannya, bukan kepada orang-orang yang khusus dari mereka. Wa hum yadun ala man siwahum, orang-orang mukmin itu satu tangan untuk menghadapi selain mereka. Satu tangan, ya, untuk menghadapi selain mereka, ai orang-orang kafir kepada Allah. Ala la yuqtalu muslimun bi kafir. Ketahuilah bahwa tidak dihukum bunuh seorang muslim karena membunuh orang kafir. Tidak. Ya, tidak dihukum bunuh orang muslim. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar jangan sampai kemudian dianggap boleh membunuh orang kafir, wala dzu ahdin fi ahdihi. Tidak boleh membunuh seseorang yang punya perjanjian selama masa dalam perjanjiannya. Ya, tidak boleh dibunuh. Barakallahu fikum. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa rawahu Ibn Majah an Ibn Abbas. Ini beliau sebutkan tentang sifat-sifat orang Islam. Begitu dalam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu beliau menjelaskan hadal hadith katafsili liqaulihi ta'ala. Hadith ini seakan-akan sebuah penjabaran, sebuah penjelasan, sebuah rincian pelaksanaan dari firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwatu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Sehingga dia tidak akan mengganggu darah saudaranya, tidak mengganggu kehormatan saudaranya, tidak mengganggu harta benda saudaranya. Siapapun yang mengganggu barakallahu fikum darah, kehormatan, harta saudaranya, maka dia tampil untuk memberikan pembelaan. Dia tampil. Ini penerapan apa yang terdapat di dalam firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwatun. Wa qawlihi, dan sebagai bentuk penjabaran terhadap firman sabda Rasul alaihi salatu wassalam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Fa'alal mu'minin, kata beliau, ayyakunu mutahabbin, mutasaffina, gaira mutabaghidin, wala muta'adin, yas'auna jami'an limasalihi mulkulliyah allati biha qiwamu dinihim wa dunyahum. Allahu Akbar. Atas setiap orang-orang yang beriman, untuk mereka menumbuhkan saling cinta mencintai, mutasafin, mereka berada di dalam sob, tidak saling benci membenci, tidak saling musuh memusuhi. Mereka semuanya berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh. Mewujudkan kemaslahatan untuk mereka seluruhnya. Karena dengannya kemaslahatan itu bisa terwujud, akan tegak agama mereka dan dunia mereka. Subhanallah. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ini seolah-olah sudah pudar sekarang saling cinta mencintai satu sah. Ya tentu banyak penyebabnya, barakallahu fikum. Penyebab yang paling utama ada perusak iman, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menodai, yang merusak, barakallahu fikum, ukhuwah di saat ya terjadinya kemaksiatan. Tentu kemaksiatan yang paling terbesar adalah syirkum billah. Kesyirikan kepada Allah telah mengobrak-abrik persaudaraan. Dan ini adalah perusak persaudaraan yang paling besar. Di bawahnya semua bentuk kebid'ahan. Menghancurkan, barakallahu fikum, persaudaraan. Di bawahnya kemaksiatan-kemaksiatan, barakallahu fikum, dosa dan kemaksiatan. Betapa banyak terjadinya pertumpahan darah karena dosa. Minum, judi, barakallahu fikum, ya bermaksiat, mencari istrinya orang, dan seterusnya. Nas'alullah salamatul afiyah. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semuanya ini adalah sebagai penghancur terhadap ukhuwah itu sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, orang yang beriman harus terdepan di dalam mewujudkan mutahabbi, saling cinta mencintai, barakallahu fikum. Dan semuanya harus bergandengan tangan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan yang itu akan dinikmati secara bersama-sama, maka orang yang beriman itu harus terdepan. Dalam urusan dunia dituntut, bagaimana kalau urusannya adalah agama? Kata beliau, ingatkan, la yatakabbaru syaripun ala wadhi'. Jangan sekali-kali orang yang beriman itu tinggi kedudukannya, menyombongkan diri atas wadhi, orang yang rendahan. Wala yahtakiru ahadum minhum ahada. Jangan sekali-kali orang beriman itu menghinakan salah seorang dari mereka. Fadima'uhum tatakafa. Darah-darah mereka terjaga dan terlindungi, sama hukumnya. Fa innahu la yustaratu fil qisasi illa al mukafa'ah fid din. Sesungguhnya tidak disyaratkan dalam penegakan hukum qisas darah dibayar darah, kecuali kesamaan agama. Fala yuqtalul muslimu bil kafir kama fi hadzal hadis, maka tidak dibunuh seorang muslim karena dia membunuh seorang kafir, kama fi hadzal hadis, bagaimana di dalam hadis ini. Wal mukafaatu fil hurriyah fala yuqtalul hur bil abdi, demikian juga kesamaan hukum dalam kemerdekaan, maka tidak dibunuh seorang yang merdeka statusnya membunuh seorang budak, maka yang merdeka tidak dihukum bunuh. Barakallahu fikum. Wa amma baqiyatul awsaf, adapun sifat-sifat yang lain, fal muslimuna kulluhum ala haddin sawa, seorang muslim itu semuanya atau kaum muslimin semuanya berada dalam batasan yang sama. Faman qatala aw qata'a tarfan muta'ammidan udwanan falahum ayyaktassu minhu bisyartil mumatalah fil 'ad. Barang siapa yang membunuh atau memotong salah satu organ tubuh dengan sengaja, dengan penuh permusuhan bagi mereka kaum mukminin untuk mengkisas, membalas, tetapi dengan syarat yang setimpal, yang serupa fil'aud dalam masalah organ tubuh. La farqa baina as-saghir wal kabir, tidak ada perbedaan antara kecil dan besar. Wabil akas, sebaliknya, yang besar dan kecil. Wadzakar bil untha wabil akas, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya. Wal alim bil jahil, seorang alim terhadap orang bodoh. Wasyarif bil wadhi, orang yang mulia dengan orang yang rendah. Wal kamil bin naqis, dengan orang yang kurang, orang yang sempurna terhadap orang yang kurang. Kal akas fi hadhil umur, tidak ada perbedaan. Siapapun yang berbuat zalim, melukai atau kemudian mencucurkan darah atau memotong salah satu organ, siapapun pelakunya, maka barakallahu fikum, tetap dikenai hukuman yang sama. Ini hukum rahimani wa rahimakumullah di dalam agama kita. Oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan terus kita duduk bermajlis, duduk bersama-sama, maka lebih dari ketaatan kepada Allah azza wa jalla, di situ terwujud al-ukhuwah, sebuah persaudaraan yang sangat barakallahu fikum. Membangun sebuah ketaatan secara bersama-sama beda nilainya dengan kita membangun seorang diri. Ya, makanya amalul jama'i itu harus terus kita tumbuhkan, bergotong royong barakallahu fikum, apalagi kaitannya dengan amalan besar, amal jariah, yaitu masjid rahimani wa rahimakumullah, ya kita sama-sama untuk mewujudkannya. Jangan sampai wis biarlah dia dapat pahala yang banyak atau biar barakah, jangan sampai. Barakallahu fikum. Ya, kita berharap bahwa kecil yang kita perbuat lalu dimanfaatkan untuk hayalak ramai, berharap untuk menjadi amal jariah besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting barakallahu fikum, jangan sekali-kali meremehkan, mengentengkan amal yang itu adalah jama'i. Apakah kaitannya dengan urusan dunia, kemaslahatan bersama, apalagi kaitannya dengan urusan akhirat rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.